Voilà. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab syarah aqidah al-wasithiyah yang kita mengambil syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai kepada pembahasan tentang iman kepada takdir. Dan sebelumnya, ini adalah pertemuan yang ke-31 di halaman 70. Ini menjelaskan tentang wal imanu bil qadari khairi wa syarri. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam akidah al-wasithiyah di muqaddimah ini, membahas tentang penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang rukun iman. Dan ini kita mengacu kepada al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal yang baik maupun yang buruk. Hadha ruknu sadisu, ini adalah rukun yang keenam, yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Iman dengan takdir Allah Azza wa Jal yang baik maupun yang jelek. Al-qadaru huwa taqdirullahi Azza wa Jal lil asyai. Kemarin kita mengatakan tentang pembahasan asya. Asya itu ketika asya itu jarang dimakrifahkan kecuali dengan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Pastinya di sini lil asya artinya segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan di sini huwa takdirullahi Azza wa Jalla, itu adalah takdir Allah. Qadar, al-qadaru itu adalah takdirnya Allah Azza wa Jal lil asya, bagi segala sesuatu. Nah. Dan dijelaskan tentang waqad kataballahu maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50,000 sanatin, dengan 50,000 tahun. Ya. Qabla. Di situ ini ada tulisannya apa, Mas? Qobla. Qobla an yakhluqa as-samawati wal-ardo. Di 50,000 sana. Ini kemarin kita sudah bahas ini. Yaitu Allah Azza wa Jal menciptakan, menulis takdir segala sesuatu. Itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 tahun. 50 ribu tahun. Ya. Ini seket ewu. Bayangkan. Tahun. Sebelum ya, penciptaan langit dan bumi. Dan bumi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab Inna dhalika 'ala Allah yasir. Di surat Al-Hajj. Ya. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui annallaha, bahwasanya Allah, bahwasanya Allah ya'lam, mengetahui, mengetahui ma fis sama wal ard, ma fis sama'i wal ard, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Inna dzalika fi kitab, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Kitab maksudnya di sini adalah Lafzul Mahfud. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah yasir, mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Ini di surat Al-Hajj ayat 70. Al-Hajj, mam, Al-Hajj, ingat ya, ini kalau ada ayat pertama kali yang ana ingin kasih pertanyaan antum ya, biar antum lebih tajam daripada Pak Buang ya, regenerasi mas, regenerasi ya, lemah biarik ya. Riz Al-Hajj, ha? Jodoh tenane, ayo Allah balik, balik ketemu ya. Alhamdulillah, nek ketemu alhamdulillah, nek ora mesti sesuatu. Nah, qauluhu, firman Allah Ta'ala, dan kemarin kita menjadikan patokan di sini tentang apa yang ada di Sahih Muslim ini. Lima rawahu Muslim, dengan apa yang diriwayatkan Muslim an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, ketika beliau berkata sami'tu Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kataballahu maqadir al-qalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanatin, sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Samawati jamak dari langit, karena penghuninya setiap lapisan ada penghuninya, sedangkan wal ardi di sini satu lapisan yang bisa dihuni. Loh Ustaz, bagaimana makhluk yang ada di lapisan-lapisan setelahnya? Kita tidak membicarakan itu sebagai poinnya. Meskipun mereka itu makhluk Allah Azza wa Jalla, tapi di sini alal ghalib yang dijadikan patokan di tempat itu adalah bagian yang paling luar. Bi khamsina alf sanatin, 50.000 tahun. Tentu bisa bayangkan, taruhlah apa mas, di hadapan kita ini ada ya anak kita ya. Dia umur berapa sekarang, Jan? 9 tahun. Ya. Nanti nunggu Elja itu bikin undangan nikah. Itu kalau dihitung dari sekarang lama, Mas. Ya. 9 tahun toh? Taruhlah misalnya kita ambil sekitar 12 tahun sampai 14 tahun misalnya. 14 tahun itu tahu-tahu besok sudah 14 tahun. Dan itu antum mengatakan lama sekali. Ini 50.000 tahun, Mas. Coba antum bayangkan. Antum bayangkan, bisa enggak antum bayangkan? Enggak bisa. Bahkan yang sekarang masih di perut, besok lahir, tahu-tahu sudah gede. Ya. Tahu-tahu sudah jadi anak gadis. Tahu-tahu sudah, ya sudahlah. PN sana. Untuk diberikan kepada orang-orang yang soleh. Itu semuanya tidak berasa. Ini 50.000 tahun, Mas. Jadi apa artinya di situ? Apa yang kita tunggu-tunggu selama hidup kita itu enggak ada apa-apanya, Mas, dibandingkan 50.000 tahun ini. Namun ternyata ketika orang tidak bisa membayangkan tentang lamanya 50.000 tahun ini, sehingga mereka mengatakan bahwasanya apa yang sekarang dilalui itu panjang sekali dan itu sangat lama sekali. Karena menunggu itu adalah bagian yang paling sulit dari seseorang. Menunggu, Mas. pahit mas terkadang. Ya. Ya. Saya. Makanya Anda pernah mengatakan menunggu itu adalah kepahitan yang terkadang sebagaimana kopi. Karena kopi itu panennya juga bukan setahun, dua tahun, tiga tahun, Mas. Tapi terkadang empat tahun. Dan menunggunya setahun sekali panennya, Mas. Dan itu pun harus milihin dulu, roasting dulu, jemur dulu. Dan banyak perlakuannya. Bahkan membuatnya pun gak bisa instan. Kalau antum minum yang instan bagaimana, Mas? Rusak, Mas. Rusak jantung antum. Menjadikan kantong antum pun kering. Meskipun itu murah, Mas. Ya. Kenapa? Tuku terus. Ya. Ketagihan. Nah. Inilah kaitannya dengan bahwasannya bikhomsina alfasanatin. 50 ribu tahun. Artinya, antum bayangkan 50 ribu tahun, ya. Ngantuknya Mas Yud ada 50 ribu tahun enggak? Enggak ada. Ayo. Tapi yakin. Takaran seperti itu bagian dari yang menyebabkan kita menjadi lebih tenang, Mas. Ketika apa? 50 ribu tahun, itu takdir sudah ditakdirkan. Takdir kita sudah ditulis semuanya. Sudah digariskan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang apa yang nanti akan ke depan, di depannya, itu sudah takut dengan masa depan. Takut dengan, kalau misalnya nador, ya nador. Ini anak masih punya PR besar ini juga, na'udzubillah min dzalik. Orang yang nador, kemudian, wah Ustaz kalau nadornya enggak srek, enggak nyambung, enggak kerentek, terus gimana, Ustaz? Takutnya salah. Takutnya nanti kalau gonta-ganti partner lagi, Ustaz. Nanti saya enggak bisa model seperti itu. Saya enggak sanggup untuk nikah kedua kalinya. Nah, antum sudah mendahului takdir. Antum sudah apa? Takut dengan apa yang terjadi pada masa depan. Padahal itu belum terjadi. Dan patokannya itu dikatakan takdir. Kita mengetahui takdir itu bagaimana? Kalau itu sudah terjadi. Nah, makanya terkadang orang itu merasa berat untuk menghadapi takdirnya. Wah Mas, takdir gue elek tenan. Loh, antum aja belum nikah, bilang takdirnya elek tenan. Ya. Begitu juga apa? Ketakutan-ketakutan. Memberikan syarat. Ada awat-awat juga sudah memberikan syarat. Ustaz, boleh gak memberikan syarat? Kalau pas ana dinador, ya, dinador sama Mas Imam, ya Mas Imam ya. Ya, saya akan mempersyaratkan, Mas Imam, kalau Anda jadi suami saya, Anda tidak boleh ta'adud, tidak boleh poligami. Itu sudah mempersyaratkan itu. Kenapa? Karena saya takut nantinya Anda tidak akan jadi adil. Ush. Begitu juga seorang ibu. Ini seorang ibu nih. Seorang ibu mengatakan, ya, Bu. Nah. Ya. Sekler. Begitu juga seorang ibu yang ketika ditanya, Bu, anakmu minta izin untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi SAW. Untuk bisa mencontoh Nabi SAW. Ta'adud. Jawabannya ibunya, enggak boleh. Saya enggak berikan restu kepada Anda. sebagai anakku. Loh, kenapa, Bu? Saya tidak mau melihatmu kelak tengkleh separuh. Tenang, Mas Furqan. Ini tentang takdir, Mas Furqan. Jangan antum mentertawakan takdir, Mas Furqan. Karena takdir antum, antum gak tahu takdir antum, Mas Furqan. Tenang, Mas Furqan. Allahumma barik. Ya. Jadi ibu itu atau ibu antum dan ibu ana sama saja. Ya. Semuanya ketika akan ditanya akan menjawab kurang lebih seperti itu. Ya. Saya tidak mau melihat anak saya, kamu sebagai anakku kelak Allah akan bangkitkan dengan keadaan sengkleh separuh. Ya. Karena engkau gak akan bisa. Engkau gak akan bisa adil. Aku ibumu, aku yang melahirkanmu, aku ngerti kamu. Guys. Jok biye. Subhanallah. Ini bagian dari hal-hal yang paling berat. Padahal ini namanya takdir, belum ada yang tahu. Tapi orang terkadang terkendala dengan waswas syaitan. Syaitan itu memberikan rasa takut dengan apa yang akan terjadi pada masa depan dan memberikan rasa sedih dengan kesedihan apa yang terjadi pada masa yang akan lalu, masa lalu. Ini kenyataannya, Mas. Dan hidup menjadi merasa tambah berat dengan ketakutan-ketakutan yang akan terjadi pada masa depan. Ada anak yang mau nikah, dia belum selesai kuliahnya. Bu, saya izin nikah. Ora iso. Lulus sik. Duwe gawean sik. Duwe omah sik. Duwe mobil sik. Ora situ nikah. Ngeri. Kalau udah syarat-syarat seperti itu, syarat yang kaitannya bukan syarat syar'i, itu akan menjadikan orang itu akan menjadi mabni, Mas. Susah untuk bergerak. Nasallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah antum kepada orang tua yang membolehkan antum melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mendoakan kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Karena sesungguhnya ketika seorang orang tua sudah mengecing, ya, memberikan omongan-omongan yang negatif, itu kita sebagai anak harusnya takut. Harusnya takut. Jangan sok kemendel, Mas. Karena apa? Salah satu doa la turad, ada tiga doa yang salah satu dakwatin la turad, ya, ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya adalah apa? Doaul walid ala waladihi, doa jelek orang tua kepada anaknya. Itu kalau sudah dikatakan kamu ibu tidak merestuimu untuk poligami, untuk ta'adud. Karena kamu gak bisa adil. Karena nanti ibu gak mau lihat engkau itu menceng sebelah. Tengkleh sebelah. Allahu Akbar. Itu dahsyat loh. Karena dengan ketakutan itu, dengan omongan itu bisa menjadi doa. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena ibu ini belum memahami kontekstual tentang hadis ini. Hadis 50 ribu tahun. Takdir Allah Azza wa Jalla sudah dicipt. Takkan sudah dituliskan semuanya. Allah sudah menuliskan takdir Allah, takdirnya Allah Azza wa Jalla itu sudah ada 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu, antum bayangkan ketika orang itu sudah mengetahui kontekstual 50 ribu tahun ini, tentunya dia akan lebih setel kendu dengan apa yang akan terjadi pada masa depan. Oh, ini insya Allah yang terbaik buat saya. Oh, ini. Sehingga di sini, ana masih ingat tentang pembahasan Syekh Muhammad, Syekh Shalih Al-Mashari Habibullah tentang kata-kata ini, Mas. Khairi wa syari. Kok ada takdir yang baik dan buruk? Apakah mungkin Allah Azza wa Jalla itu mendolimi hambanya? Jawabannya tidak mungkin. Jawabannya mamas, tidak mungkin. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mendolimi hambanya. Kenapa? Inni haramtu zulma ala nafsi. Wajaltahu muharraman bainakum fala tadzalam. Aku menjadikan dolim itu haram bagi diriku. Dan aku menjadikan dolim itu haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir yang jelek sebagai bentuk kedoliman kepada hambanya. Itu tidak mungkin. Makanya, kita mengambil kata-kata khairihi wa syarri, ini adalah bukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Semua takdir di sisi Allah Azza wa Jalla adalah baik. Tapi ini khairi wa syarri adalah menurut pandangan orang. Penilaian orang. Pandangan hamba. Faham? Makanya kenapa ada orang yang Allah ciptakan sebagai apa mas? Orang kafir. Kenapa? Karena agar orang yang diberikan keimanan harusnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi semuanya nanti Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan balasan. Allah Maha Adil, tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Paham, Sami? Nah, oleh karena itu waswas syaitan ini berlaku, mas. Berlaku bagi apa? Ini, mas. Ini kalau misalnya dikatakan nilai positif dan nilai negatifnya di sini, mas. Ini mulai pendekatan-pendekatan ini ya. Ya. Model-model pendekatan rasional orang ketika bagaimana mengatakan 50 ribu tahun. Logikanya, kalau orang itu sudah faham tentang takdir Allah Azza wa Jalla, itu 50 ribu tahun sudah ada. Negatifnya, maksudnya negatif itu bagi orang yang tidak kenal, itu akan negatif. Ya. Bagi orang yang tidak tahu tentang hadis ini, akan negatif. Kenapa? Dia akan mudah diombang-ombangking oleh isu was-was syaitan. Ya, was-was syaitan. Negatif itu maksudnya tidak faham. Tidak faham. Nah, ini yang faham. Faham tentang hadis ini. Dia kuat. Kuat terhadap cobaan. Dan tetap husnudzon kepada takdir Allah. Karena semuanya adalah kebaikan. Dan nanti takdir itu akan dibagi dua. Takdir yang kauni dan syar'i. Takdir kauni adalah yang universal. Takdir syar'i itu adalah takdir yang meliputi apa saja yang Allah cintai. Sebagaimana sekarang Allah Azza wa Jalla itu memberikan di antara ikhwan-ikhwan ada yang tadi izin, Ustaz, minta maaf. Izin tidak ikut kajian karena asam lambung naik. Allah yashfihi. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Nah, namun di sini kaitannya apa? Ketika dia meyakini itu sakit itu sebagai bentuk yang terbaik baginya, maka lebih lagi mas. Pahalanya lebih lagi. Karena apa? Itu akan menyelimuti kesabarannya. Tidak mudah mengeluh terhadap sakitnya. Paham saya di sini? Dan itu dia merasakan bahwa sakitnya itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena setiap saat saya melakukan dosa. Setiap saat saya melalaikan tugas saya sebagai seorang hamba. Harusnya ibadah. Tapi malah maksiat. Nah, Allah menghapuskan itu dengan rasa sakit. Ya. Makanya, anak akan bacakan kepada antum tentang tulisannya dari Syekh Halaman 6. Yang ditulis oleh Syekh Sa'amat Hanai. Ya, saya bacakan sedikit. Karena fawaidnya ini juga berkaitan dengan ini. Sudaul mu'min wal huma. Ya. Nah, jadi di sini ana sebutkan tentang fawaid. Artinya di sini mengarah kepada apa saja yang kita dapatkan dari rasa sakit adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla yang terbaik, dan ini tidak ada yang kemudian menjadikan sesuatu menjadi ya berat, ya berat. Jadi gini mas, sebentar. Nah. Nah, ini di sini dijelaskan Sudaul mu'min wal huma. Sudaul mu'min wal huma. Suda itu pusing, Mas. Wal huma itu demam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya. Sudaul mu'min, pusingnya seorang mu'min, au syaukatun yushakuha, atau duri yang menusuknya, au syai'un yu'dihi, atau sesuatu yang mengganggunya, yarfa'ullahu biha yaumal kiamati darajatan, maka Allah akan mengangkat dia dengan sebab gangguan-gangguan tersebut pada hari kiamat darajatan, satu derajat, mas. Paham saya di sini? Wa yukaffiru biha anhu dunubahu, dan akan menghapuskan dengan gangguan-gangguan tadi, ya, baginya dosa-dosanya. Ya, misalnya antum kegigit semut, gigit nyamuk, sakit, gatal, dan seterusnya. Itu menghapuskan dosa loh, mas. Oh, berarti kalau malam di sini kita bisa donor darah, Ustaz. Usik, mas. Itu beda lagi. Wala tulkum bi'aitukum la tahluka. Itu menceburkan diri dalam jurang kebinasaan. Ya. Bukan. Ini maksudnya hal yang di situ alamiah. Ya. Mas Imam bilang, wah, Ustaz, afan. Pilek, Ustaz, nggak bisa kajian. Wah, pusing berat, Ustaz, nggak bisa kajian. InsyaAllah. Itu apa? Berarti tanda Allah itu mencintai antum. Menyayangi antum. Kenapa? Dengan seperti itu Allah mengangkat derajat antum dan Allah menghapuskan dosa antum. Begitu juga tadi ikhwan kita yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada beliau. Apa? Asam lambung naik. Karena bisa jadi apa? Asam lambung naik itu biasanya pikiran, mas, stres dan yang lainnya. Ya, apalagi ahwat itu bisa dikatakan 80% tambah 10% tambah 5%, mas. Pironya jat. 95% itu kaitannya dengan depresi pikiran, mas. Itu wanita-wanita yang punya asam lambung mesti itu aja. Dan penyebabnya apa? Abu Juni, sopo meneh, ya, yang sudah berkeluarga ya, mas. Nah, sehingga di sini dikatakan apa? Sudaul mu'min. Dan orang itu harusnya tahu kapan dia itu dapat pusing, mas. Tahu kapan, mas? Ketika antum itu enggak pernah minum, Mas. Jarang minum, Mas. Orang yang pusing itu bisa dipastikan dia itu dehidrasi, Mas. Dan ketika antum pusing, obat yang tespleng dengan izin Allah Azza wa Jalla adalah antum minum air hangat sebanyak-banyak sampai terkencing-kencing. Dan antum minum kopi sebagai agen diuretiknya agar bisa kencing. Sehingga panas yang di tubuh antum itu bisa keluar, Mas. Kalau enggak, ya muntah. Kalau enggak, yang lainnya. Dari keringat dan yang lainnya. Itu ketika panas tubuh itu bisa keluar, insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla, pusingnya itu juga akan berkurang. Kemudian, au syaukatun yushakuha, atau duri yang menusuknya. Au syai'un yu'dihi, atau sesuatu yang mengganggunya. Makanya tadi anda katakan apa? Di sini, syai'un yu'dihi termasuk apa? Digigit semut, digigit nyamuk. Ya. Yang parah kalau digigit Mas Furqan itu enggak tahu. Rasanya kayak apa. Ya. Nah. Ya. Yarfa'allahu biha yaumal kiamati. Allah akan mengangkat dengan gangguan-gangguan tersebut. Yaumal kiamati. Pada hari kiamat, darajatan. Satu derajat, Mas. Jadi Allah mengangkatnya. Mengangkat orang yang kena gangguan tadi. Wa yukaffiru biha anhu dunubahu. Dan Allah akan menghapuskan baginya dosanya dia. Dosa-dosanya dia. Ini di Su'abul Iman. Di riwayat Imam Baihaqi dalam Su'abul Iman. Dan ada di Sahih Targhib. Nomor 3434. Angka cantik itu, Mas. 3434. Nah. Al-maradu wal-ibtila'u wal-auja'u sababun takfirul khataya anil mu'min. Antum lihat. Al-maradu. Rasa sakit. Wa-ibtila' musibah. Bencana, Mas. Wal-auja'u. Banyaknya sakit. Auja' biasanya rasa sakit yang ada tubuh, Mas. Ya. 6. Sababun. Ini sebab. Takfirul khotoya, sebab penghapusan kesalahan. Anil mu'min, bagi seorang mu'min. Wa rif'atun fi darajatihi. Ini sebab tingginya dalam derajatnya dia menjadi tinggi dengan sebab gangguan tersebut. Walau kana dhalikal maradu suda'an fi ra'sihi. Meskipun itu, ya bisa dikatakan hanya sakitnya suda'an. Pusing, Mas. Fi ra'sihi. Di kepalanya. Ya. Au syaukatan jarahathu, atau duri yang kemudian menyebabkan dia terluka. Ya. Au huma fi jismihi, atau huma demam pada tubuhnya. Au syai'an adahu, atau sesuatu yang mengganggu dia. Walihada sa'ala Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW itu pernah bertanya. Sa'ala Nabi SAW a'rabiyyan. Nabi SAW itu pernah bertanya kepada seorang badui. Apa, Mas? Hal akhadatka ummul mildam qattu? Apakah rasa sakit itu pernah menjumpaimu? Artinya telah menghampirimu. Ya. Artinya juga, misalnya, engkau pernah ditimpa rasa sakit enggak? Ya. Ail humma, yaitu demam. Fahal asobaka suda'u qattu? Apakah engkau pernah merasakan suda'? Pusing. Pernah belum? Nah. Ini diriatkan di Musnad Imam Ahmad nomor 8395. Fa inna dhalika min asbabil maghfirati. Ini yang demikian ini adalah sebab-sebab ampunan, Mas. Sebab-sebab ampunan. Maka ketika misalnya antum itu berangkat kerja. Antum nuntut ilmu syar'i dalam keadaan pilek, meler, pusing dan seterusnya, enggak usah ngeluh, Mas. Tapi ngeluhnya kepada Allah Azza Jal. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari cintanya Allah Azza Jal kepada antum semua. Kalau itu kemudian dikeluhkan, bisa jadi keluhan itu menyebabkan kesabaran dan keikhlasannya tergadaikan. Menjadi rontok. Menjadi pahalanya tidak bisa maksimal. Padahal itu Allah Azza Jal menginginkan agar derajat kita tinggi dan menghapuskan dosa-dosa kita. Paham sampai di sini? Nah. Dan ini pun bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika orang tahu dia ditimpa musibah, ditimpa rasa sakit. Ya, makanya tadi yang menohok kita apa mas? Tentang al-maradu. Ya, tentang al-maradu, rasa sakit. Ya. Karena sakit itu ketika terjadi, itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Dan takdir Allah Azza wa Jalla, sakit itu, gak ada orang yang senang mas. Gak ada orang yang senang secara fitrahnya manusia. Gak ada orang yang senang. Tapi justru bagi orang-orang yang iman, dia mengetahui di balik kesakitan itu ada pahala yang menunggu, ada derajat tinggi yang telah menanti dia, dan ada penghapusan dosa. Paham saya di sini? Sehingga di sini rasa sakit tidak disukai oleh orang. Itu ketika orang ditimpa rasa sakit. Ya, misalnya sekarang antum sakit gigi. Ya, atau gigi antum bolong, enggak bisa makan yang enak-enak lagi. Istuwo, misalnya. Itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Itu takdir yang terbaik. Khusnudzonnya gimana? Kalau antum itu punya gigi yang kuat, makan terus bisa jadi antum enggak akan terkendali. Semuanya dimakan, Mas. Ya, bahkan saudaranya sendiri dimakan. Kenapa? Energi yang ada di mulut itu menjadi banyak sekali. Dia akan menggibahi, Mas. Antum ingat, loh. Mas Furqan langsung senyum. Itu sampai ke sana loh larinya, Mas. Ya. Coba antum rasa sakit gigi. Antum mau ngomong apa coba? Mau ngibahin orang. Ngomong aja udah enggak bisa. Iya. Itu sahih. Itu bagian dari gimana Allah Azza wa Jalla menjauhkan antum dari dosa ghibah. Dengan cara apa? Adanya sariawan, adanya sakit gigi. Nganggapnya apa? Menengok mas, rasa ghibah. Ya. Ojo soh. Kon meneng wi, soh menengok. Ya, soh. Ya. Paham saya di sini? Coba bagian kecil saja mas. Bagian yang kecil saja. Antum bisa diem karena sariawan. Sini sariawan dua. Gak bisa ngomong. Enggak. Ya. Atau juga gigi antum rompal. Bolong. Aduh, gak bisa ngomong. Kapan gak bisa kajian juga. Wah, itu. Sini tak tusuk jarum aja sekali. Ya. Ini juga bagian dari takdir. Ya. Itu kalau diikatkan dengan seperti itu, menarik mas. Ustaz, kalau ada orang ngantuan ketika kajian, apa itu bagian takdir? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kemarin waktu itu pernah kasih pertanyaan seperti itu. Apa mas Hadi, masih ingat? Bagian dari takdir? Ya misalnya antum ngantuk gitu. Apaan set takdir ini set? Boleh gak seperti itu? Iya. Gak ngantuk ya? Bukan maksiat ini mas. Iya. Jadi intinya adalah ada orang yang ngantuk ketika kajian ilmu. Kemudian ketika ustadznya misalnya ngasih pertanyaan ke dia. Ya, atau bangunin dia. Apaan set? Anak ngantuk berat, ini takdir anak. Boleh enggak seperti itu? Artinya beralasan bahwa ngantuknya dia itu adalah takdir. Piye mas Cat? Masih bisa diucapkan. Ayo. Ya. Anur Sin B, coba nih. Kayaknya. Ya. Berusaha untuk tampil hikmah dengan katanya kayaknya sih that, ya. Allahumma barik. Jadi kayaknya enggak boleh itu. Mam. Paham pertanyaannya berapa, Mam? Itu krusial buat antum kan? Buat antum. Allahumma barik, masyaallah. Melewatkan banyak kebaikan. Nung apa nung? Kok koyo ini anak sesuatu yang ingin diucapkan? Ketawa. Oh, masa kita tadi mau jawab apa? Baik kalau pasti tanya antum ngantuk? Enggak, Ustaz. Ana memang bawaannya kayak gini. belum takdir ya. Insyaallah. Ayo. Ya wis ape hujannya. Tapi ada yang lebih detail lagi. Jadi gini. Takdir ya. Antum ingat la turadu qada illa bidua. Ya. Tidak ada yang bisa menolak qada takdir kecuali dengan doa. Dan ternyata doa itu adalah doa bagian dari takdir dia bisa berdoa. Jadi takdir ditanggal dengan takdir pula, Mas. Itu yang dijelaskan para ulama. Sehingga kalau sekarang ada orang yang kajian kemudian gitu, sampai kayak gitu ya. Itu takdir. Dan dia sudah mengindahkan sebab-sebab. Kalau sekali dua kali enggak ada masalah. Masalah adalah kalau setiap dia kajian mesti seperti itu. Saat kalau saya enggak ngorok pas kajian enggak enak, Sat. Wah, itu sesuatu. Ya. Ya, tempat terbaik untuk tidur siang itu ketika khutbah Jumat misalnya. Ya. Ini juga sesuatu. Kenapa? Antum bayangkan karena di situ apakah antum itu pernah berdoa untuk tidak diberikan ujian seperti itu atau antum merasa bahwasanya dengan seperti itu saja ustadznya enggak marah kok. Nyaman-nyaman saja kok. Ya. Nah, ini sesuatu. Tapi kalau kemudian antum dalam keadaan baru teklak, tekluk, teklak, tekluk, kemudian bangun, itu belum takdir Allah. Paham tak misalnya? Nah, bedakan antara yang sudah terjadi dan menjadi kebiasaan, dan yang kejadiannya hanya sekali dua kali, karena memang sudah capek sekali, misalnya. Paham tak misalnya? Nah, makanya, kemarin anak nulis tentang 7 kiat, agar orang itu tidak, apa mas, tidur ketika kajian. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari perasaan seperti itu atau rasa-rasa pengen ngantuk ketika kajian. Karena itu berat semuanya. Bagi anak berat, bagi antum berat. Terutama apa? Ketika misalnya Senin Kemis, antum makan dulu, apalagi nasi, kemudian kajian. Itu sangat berat. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita. Nah. Kemudian qauluhu tentang perkataan di atas tentang khairihi wa syarri. Khairihi wa syarri. Ya. Kita juga kemarin sampai di situ aja, Mas. Nah, tapi ini kita ganti dulu. Tentang khairihi wa syarri. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ammal wasful qadari. Ammal wasful qadari bil khairi fal amru fihi dhahirun wa amma wasful qadari bis syarri fal muradu bihi syarrul maqdur. Ya, syarrul maqduri la syarrul qadari alladhi huwa fi'lullah fa inna fi'lullah azza jal laisa fihi syarrun kullu af'alihi khairun wa hikmatun. Nah, lakin nam lakin syarru fi maf'ulatihi wa maqduratihi fa syarru huna bi'tibari al-maqduri wal maf'uli amma bi'tibari al-fi'li fala. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasyarru laysa ilaika wasyarru laysa ilaika. Dan hadis ini hadisnya Qit'atun min hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. Bagian dari hadis dari Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 771. Nah, ulangi. Di sini pembahasannya. Qulhu, perkataannya, khairi wa syarri, tentang takdir yang baik maupun yang buruk. Antum lihat di sini. Amma wasful qadari bil khairi, sedangkan penyifatan takdir dengan kebaikan, artinya apa? Takdir yang baik. Fal amru fihi dhahirun, maka perkara dalam takdir itu nyata, jelas. Enggak perlu kemudian di gimana-gimanaan lagi. Artinya butuh dengan penafsiran yang lain. Wa amma wasful qadari bisyarri, sedangkan penyifatan takdir dengan yang jelek, artinya apa? Takdir yang jelek. Fal muradu bihi syarrul maqduri. Ya. Syarrul maqduri, la syarrul qadari. Nah, apa maksudnya di sini sebutannya? Yang diinginkan di sini adalah syarrul maqduri, Mas. Ya, ini pensifatan tentang al-qadar, wasful qadari bisyar. Jadi ini, Mas. Takdir yang jelek itu bagaimana? Yang diinginkan perkataan takdir yang jelek itu adalah syarrul maqduri, kejelekan apa yang telah ditakdirkan. Apa yang telah ditakdirkan? Artinya apa? Yang sudah terjadi pada makhluk. La, ya, bukan di situ kaitannya dengan apa? La syarrul qadari. Bukan syarrul qadari, bukan jeleknya takdir. Allati huwa fi'lullahi, di mana takdir itu adalah perbuatan Allah azza wajal. Fa inna fi'lallahi azza wajal laisa fihi syarrun. Karena dalam perbuatannya Allah, di dalam perbuatan Allah itu tidak ada yang jelek. Paham? Tidak ada yang jelek. Ya. Kullu af'alihi khairun wa hikmatun. Seluruh perbuatan Allah azza wajal itu adalah kebaikan dan kebijaksanaan. Pasti sesuai gitu maksudnya. Ya. Paham? Lakini syarru, ya. Lakini syarru fi maf'ulatihi. Keburukannya itu adalah fi maf'ulatihi. Dalam apa? Objeknya, Mas. Objek penderitanya, yaitu apa? Manusianya, hambanya yang ditimpa takdir tadi. Wa maqduratihi, dan apa yang ditakdirkannya. Paham sampai sini? Maf'ulah di sini apa? Objek penderita. Objek yang dikenai takdir. Itu apa? Manusia. Maksudnya, ini dari sisi penilaian manusia. Takdir yang menimpa manusia, ada yang jelek, ada yang buruk. Ya, bukan di sisi Allah azza wajalla. Paham sampai di sini? Naam. Naam. Wa maqduratihi, dan apa yang ditakdirkannya. Fasyaruhu nabi itibaril maqdur, maka kejelekan ini, ya, bi itibaril maqduril maf'ul, itu dilihat dari sisi pandang maqdur, apa yang telah ditakdirkan. Wal maf'ul, kepada siapa takdir itu ditimpakan. Paham sampai sini? Ya. Maqdur, apa yang ditakdirkan, dan maf'ul, siapa menjadi objek penderitanya. Paham sampai sini? Nah. Karena apa? Syar ini bi'tibari dua ini, Mas. Ya, dinilai menurut sudut pandang apa? Maqdur, apa yang telah ditetapkan, apanya. Kemudian maf'ul, siapanya. Ya. Amma bi'tibaril fi'li, sedangkan menurut sudut pandang perbuatan, fala. Artinya perbuatan Allah azza wajalla menetapkan takdir fulan-fulan, ada yang baik, ada yang buruk, itu bukan sesuatu yang apa? Jelek. Walihada qala Nabi SAW, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan apa? Ya. Wasyarru laisa ilaika. Dan kejelekan laisa ilaika, tidak boleh ditujukan kepadamu. Ya. Ya hajat. Ya Allah, zadak muhisan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Ayo, Pak. Antum paham tentang makna ini, Mas? Wasyarru laisa ilaika. Sesungguhnya artinya di situ kejelekan, ya. Kejelekan itu laisa ilaika, tidaklah pantas untuk ditujukan kepadamu. Maksudnya seperti itu. Tidak pantas. Karena semua dari Allah Azza wa Jalla itu baik, Mas. Sebagaimana sekarang Allah Azza wa Jalla menurunkan COVID-19. Kira-kira secara terminologi orang kafir itu baik atau buruk, Mas Imam? Buruk. Iya. Tapi menurut kaum muslimin gimana? Itu pasti kebaikan. Allah menurunkan COVID dan pasti menurunkan obatnya. Iya. Paham tapi sih? Maka disebutkan wasyarru laisa ilaika. Dan kejelekan itu apa, Riz? Kejelekan itu apa? Ketika antum tidak fokus ketika kajian. Itu jelek, Mas. Wazadakum lahirsan. Nah, pemasalan, contohnya, di sini, nahnu najidu fil makhlukati wal makdurati syarran. Kita dapati bahwasannya pada makhluk-makhluk Allah Azza Jal dan makdurat, apa yang telah Allah takdirkan, itu adalah kejelekan. Fafihal hayat wal akar wal sebab. Ya. Maksudnya di sini tentang kita berbicara tentang apa yang tidak ideal sekarang. Ada yang hewan-hewan. Ya. Jadi nahnu najidu fil makhluqati wal makdurat syarran. Kita mendapati pada makhlukat, pada hamba-hamba Allah yang Allah telah ciptakan. Ya, itu adalah dan makdurat, apa yang telah Allah takdirkan, itu ada syarran, ada kejelekan. Fa fiha al-hayatu wal aqaribu was sibau wal amradu wal faqru wal jadbu. Ya. Jadi kalau misalnya Allah Azza wa Jalla itu, ya, kita sekarang misalnya contohnya nahnu najidu, kita dapati fil makhluqati, pada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, al maqdurati, apa yang telah takdirkan bagi mereka, itu ada yang jelek. Contohnya apa? Fahwil hayatu, di dalam apa yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla itu, di dalamnya adalah Allah mentakdirkan adanya ular. Wal aqarib, adanya aqarib, kalajengking, Mas. Aqarib, jamak dari aqrab. Was sibau, dan binatang buas. Binatang buas. Wal amradu, penyakit. Wal faqru, miskin, kiri. Wal jadbu, jadbu apa? Azad, jadbu. Jadbu. Ya. Jadbu. Ya. Mandul. Paceklik, Mas. Paceklik. Ya. Jadbu itu, jadbu itu Mas Jati, Mas Jati bisa untung. Jadbu. Ya. Dibikin untung. Jati dibikin untung. Jadbu. Allahumma barik. Ya. Itu paceklik. Ya. Gersang yang berkepanjangan yang tanahnya itu tidak menumbuhkan sesuatu. Jadbu. Nah. Wama asbaha dzalika, dan yang semisal dengan yang demikian. Wa kullu hadhihi binisbati lil insani syarrun. Dan ini menurut sisi pandang manusia itu adalah apa? Suatu apa? Syarrun. Jelek. Ya. Jelek. Li'annaha la tula'imuhum. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dia. Ya. tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dia. Wa fiha aidan al-ma'asi wal-fujuru wal-kufru wal-fusuku wal-qatlu wa ghairu dharika. Demikian juga fa fiha. Hanya ini kembali ke mana, Mas? Mas Rista, kembali ke mana, Mas Rista? Hanya ini fa fiha ha ha ha. Aywa. Ayo. Jadi itu di makdurat, apa yang ditakdirkan? Ada yang ditakdirkan itu ada ma'asi. Ada makhlukat al-makdurat. Ada orang yang berbuat maksiatan, wal fujur. Ya. Fujur. Ya, ada kemaksiatan, ada fujur, kefajiran, ada kufur, kekafiran, wal fusuk, kefasikan. Wal qatl, ya. Al qatlu wa ghairu dhalika, pembunuhan dan yang selain demikian. Wa kullu hadhihi syarrun. Dan seluruh ini, setiap ini semuanya adalah jelek, Mas. Ayo. Lakin bi'tibari nisbatiha. Ya, bi'tibari nisbatiha ila Allah hiya khairun. Tapi kalau nisbatnya, sudut pandangnya itu, kita menilai itu adalah bagian dari perbuatannya Allah Azza wa Jal, maka itu adalah kebaikan. Lianna Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal, ya, karena Allah Azza wa Jal, lam yuqaddirha, illa lihikmatin balighatin azimatin. Kecuali kalau mendapati ada hikmah yang begitu mengena dan yang begitu dahsyat. Pas. Arafaha man arafa. Ya, pasti akan diketahui bagi orang yang mengetahuinya. Wa jahilaha man jahilaha. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya itu kaitannya, ya, itu orang enggak tahu, maka dia enggak akan tahu. Ya. Akan tahu orang yang tahu dan akan jahil orang yang jahil. Ya. Wa ala hadha yajibu an na'rifa anna syarra alladhi usifa bihi al-qadaru innama bi'tibari maqdurati wal maf'ula. La bi'tibari taqdir alladhi huwa taqdirullahi wa fi'li. Wa takdirullahi wa fi'nuhu. Ya. Jadi, ala hada yajibu an na'rifa. Demikian, kita itu wajib mengetahui anna syarra, bahwasannya kejelekan, alladhi wusifa bihil qadar, ya, bahwasannya keburukan yang dijadikan sifat bagi qadar, ya, dijadikan sifat bagi qadar, innama huwa bi'tibar maqdurati wal maf'ulat. Ini dilihat dari sisi pandang apa yang ditakdirkan dan apa yang menjadi di sini bi'tibari takdir. Dikaitannya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang apa? Huwa takdirullahi wa fi'lu. Ini adalah takdir Allah dan perbuatannya. Perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Tsumma alam. Kemudian ketahuilah, aidan anna hadzal maf'ula, dan ini maf'ul di sini alladhi huwa syarrun. Ya. Alladhi huwa syarrun qad yakunu syarran fi nafsihi. Lakin ya. Lakinnahu khairun min jihatin. Ya, min jihatin ukhra. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Surat Rum ayat 41. Mas Imam, Rum surat keberapa, Mas Imam? Rum. 30 tenang. Naik tiga-tiga. Hah? Al-Ahzab. 3-4. Sabak. Tenang. Lemak si Arik. Nah. Nah, di sini Dhahar al-fasad, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di bar wal bahar, di daratan dan lautan. Bima kasabat adinnas, dengan sebab ulah perbuatan manusia. Lidhiqahum ba'dalladhi amilu. Ya. Supaya Allah Azza wa Jalla merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Ya. Fi hadzal maqduri syarran idafiyan. Ya. Ini tentang kejelekan yang ada penambahannya. Yakni la syarran haqiqiyan. Ya. Nisbat aja. Ini bukan kejelekan yang hakiki. Li'anna hadha satakunu natijatu khairan. Karena bisa jadi setelah ini ada ya hasil yang baik. Hasil yang baik. Nah. Ini sudah satu jam, Mas. Naktafi bihadil kudrah. Allahumma sallim wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.